Terdengar dentingan kecapi sumbang mengalir dan menyeruak seperti percik-percik air pancuran membasuh dan menyiram jiwa. Dan cucuran peluh yang menyayat menikam sepasang sepatu robek berdebu tudung jerami kacamata gelap kukunya hitam lusuh dan kasar menggapai gapai sebuah nyanyian usai dipetik pada tepuk tangan riuh ia menggapai tongkat kehidupan regangkan jemari tangan kacamata gelap kukunya hitam lusuh dan kasar menggapai gapai di dawai karatan senyum tersenyum lega untuk segalanya begitu jantan perkasa.